Manfaat usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempunyai kedudukan yang agung, peran yang penting, dan manfaat yang banyak. Manfaat usul fikih adalah memungkinkan untuk mendapat kemampuan yang dapat untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya berdasarkan dasar-dasar yang benar. Orang yang pertama kali mengumpulkan ilmu ini sebagai bidang ilmu tersendiri adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris rahimahullah. Setelah itu diikuti oleh para ulama yang lain. Mereka menyusun karya-karya yang beragam dalam bidang usul fikih, baik berupa prosa maupun syair, dan yang ringkas maupun panjang lebar, hingga menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri, yang mempunyai kedudukan dan keistimewaan tersendiri.